adanya. Jika aku suka, jatuh cinta kepadanya. Ya cinta yang pertama, dia yang bisa membuat aku merasa deg-degan berdebar di dada. Tiap saat mengingatnya. Bulan, tolong katakan. Bintang, bantu bisikan kepada dirinya. Kalau aku mau jadi kekasihnya.